وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي. Para hadirin dan hadirat sekali yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di seluruh Tegal dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dan juga dimanapun anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 25 April 2018 Kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Fajr yang pertemuan terakhir kita sampai ayat nomor berapa? 10. Malam hari ini kita akan membahas ayat yang ke-11, ke-12, dan ke-13 sekaligus. Kenapa Ustaz? Karena di dalam tiga ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala rangkum tingkah pola tiga kaum yang diceritakan sebelumnya. Kaum apa saja? Ad, Thamud, Fir'aun. Tingkah pola tiga kaum ini Allah rangkum dalam tiga ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Sekaligus balasan yang Allah berikan kepada tiga kaum tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina tagaw fil bilad. Mereka di sini, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, yang dimaksud adalah ketiga-tiganya. Yaitu, Ad, Thamud, Fir'aun. Mereka semuanya tagaw fil bilad. Mereka semuanya melampaui batas. Bahasanya dewek apa? Kebangetan. Polahnya ini sudah ora jamak, ora umum. Sudah sangat keterlaluan. Fa'aktharu fihal fasad. Di bumi ini mereka banyak melakukan kerusakan. Ini ringkasan dari polahnya tiga kaum tersebut. Ayat 11, ayat berapa? 12. Di ayat yang ke-13, Allah sebutkan balasannya. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Karena mereka sudah keterlaluan, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala timpakan cemeti azab. Nanti kita akan jelaskan kenapa Allah pakai bahasa cemeti. Mereka semuanya, kaum Ad, kaum Thamud, dan kaum Fir'aun, punya kesamaan. Kesamaannya adalah mereka sama-sama kebangetan. Keterlaluan di dalam berbuat tingkah pola rusak di muka bumi ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun timpakan kepada mereka bukan sekedar azab, tapi cemeti azab. Dalam bahasa Arab, penggunaan kata cemeti azab itu menunjukkan bahwa azabnya itu sampai ke puncaknya. Berarti azab sing paling pol. Di antara bentuk azabnya mereka dimusnahkan dari muka bumi ini. Tidak disisakan. Di dalam surat Al-A'raf ayat 92. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan efek pasca azab. Ka'allam yagnau fiha. Ka'allam yaghnau fiha. Seakan-akan mereka ini enggak pernah hidup di sini. Alias tidak ada bekasnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa bisa sampai azabnya sekeras itu? Lagi-lagi karena alladzina taghaw fil bilad. Apa tadi? Melampaui batas. Karena sudah melampaui batas, maka Allah timpakan azab. Jadi yang namanya azab itu tidak Allah gampang-gampang turunkan. Ketika Allah timpakan azab, berarti orang itu memang sudah cocok, sudah pantas untuk mendapatkan azab. Dari sini kita mengetahui kekeliruan apa yang sering atau kerap diungkapkan oleh kaum liberal. Allah itu digambarkan, kata mereka, dikit-dikit marah. Berarti Allah itu pemarah. Dikit-dikit azab. Utus Nabi aja gak mau azab. Utus Nabi aja gak mau azab. Jadi mereka ingin mengesankan bahwa Allah ini dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kalau orang paham bahasa Arab, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, maka dia tidak akan mengambil kesimpulan seperti itu. Allah hanya menimpakan azab kepada kaum yang sudah kebangetan. Bukan yang berbuat satu atau dua maksiat, bukan. Makanya kan kalau kita baca kisahnya dengan cermat, mungkin mereka cuma baca pas lagi azabnya saja gitu ya. Enggak dibaca lengkap ya, itu sayangnya. Kalau dibaca lengkap, wah memang kebangetan orang-orang Samud, kemudian siapa tadi? Nantang kok. Fa'dina bima ta'iduna. Ayo coba kirim azabnya. Ini kan namanya nantang. Sudah pelan-pelan didawahi, dikit-dikit diingatkan dengan nikmat Allah. Dikasih kesempatan untuk bertaubat, enggak mau juga. Wah, iki pancen wis kudune musnah dari muka bumi. Di antara yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang tersebut, bahwa Allah itu pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit azab, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku lebih dominan dibandingkan kemurkaanku. Apa? Kasih sayangku, rahmatku lebih dominan dibandingkan murkaku. Ku di situ kembali kepada siapa? Allah. Dominan itu apa toh? Lebih menonjol, lebih banyak. Jadi kalau dibanding-bandingkan antara rahmat Allah dengan murka Allah, antara kasih sayang Allah dengan azab Allah, lebih banyak mana? Rahmat dan kasih sayangnya. Coba sekarang, siapa yang menciptakan kita di muka bumi? Allah. Butuh Allah sama kita? Butuh enggak? Enggak. Allah ciptakan kita di muka bumi ini karena kasih sayangnya kepada kita. Cuma diciptakan saja? Enggak. Fasilitas disediakan sama Allah. Makan ada, minum ada, udara ada. Dikasih fasilitas sama Allah. Setelah itu apakah kita cuma disuruh makan, minum, manak? Itu saja? Enggak. Allah kasih kita jalan. Kasih tahu sama kita, ini loh, kalau pengen bahagia di dunia dan di akhirat, jalannya ini. Kalau sana jangan. Ini nanti kalian akan sengsara di dunia dan di akhirat. Kalau pengen selamat, nih jalannya, ikuti ini. Dikasih tahu. Yeah. Cukup hanya dikasih tahu? Tidak. Sama Allah Subhanahu wa taala kita dimotivasi. Disemangati. Ini jalan, kalau kalian ikuti, kalian akan dapat pahala, kalian akan masuk surga. Di surga kenikmatannya banyak sekali. Antara yang Allah sediakan di surga dengan perjuangan yang harus kita lakukan di dunia, kira-kira sebanding napa mboten? Waduh. Enggak sebanding. Kalau misalnya jenengan ya, ada orang bekerja sehari digaji setahun. Gue kepriwe gue? Gue majikan yang sangat pemurah sekali. Sedangkan kita disuruh beramal di dunia ini berapa tahun? Nanti mati. Berarti nek umurnya kurang 20 tahun amale? 20 tahun nyuro. Balik umur 10 tahun misalnya, 15 tahun atau 10 tahun. Terus mati nih? Umur 20 tahun. Berarti amale 10 tahun. Ganjarane? Ganjarane. Berapa tahun? Berapa ribu tahun? Berapa juta tahun? Khalidina fiha. Ini apa bukan kasih sayang yang tidak ada batasnya? Allah subhanahu wa ta'ala setelah tunjukkan kepada kita jalan kebenaran, Allah motivasi kita, ikuti jalan ini. Kalau kalian ikuti, kalian akan dikasih balasan yang luar biasa. Melebihi ekspektasi. Melebihi bayangan kita. Karena kita gak bisa bayangkan kenikmatan yang ada dalam surga. Ternyata sudah diiming-imingi kayak gitu. Ada gak yang balelo? Banyak. Ketika balelo tersebut, Allah kasih kesempatan gak untuk perbaiki diri? Kasih. Sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau tobat, Allah akan terima. Coba ada gak sayang yang lebih sayang dari itu? Kalau seandainya kita tobat sampai 100 kali, salah tobat sampai 100 kali, Allah akan terima? Terima gak? Terima. Coba jenengan punya pembantu berbuat salah 100 kali. Piringnya pecah 100, priwe. Jangankan sampai usah aja nganti 100 usah telu ge wis montong ge piringnya wis. Nah, bali. Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Dikasih kesempatan kita untuk perbaiki diri. Allah tunggu siang dan malam. Tidak ada jam apa? Jam kerja, jam kantor tidak ada. Mau siang Allah terima, mau malam Allah terima, mau pagi Allah terima, mau dini hari Allah terima tobat kita. Padahal kalau kita enggak tobat, Allah rugi? Wallahi tidak. Allah enggak akan rugi kalau kita enggak tobat. Yang rugi kita sendiri. Sudah dikasih kesempatan untuk apa? Tobat. Ada enggak orang yang sudah dikasih kesempatan untuk tobat, tidak tobat? Banyak. Akhirnya di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, apakah Allah masih sayang sama mereka? Apa kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah kepada orang-orang yang masuk neraka itu masih dikasih kesempatan untuk bisa keluar dari neraka. Kemudian dimasukkan ke surga. Apa ada kasih sayang yang lebih luas dari itu? Ya. Maka salah 1000% orang yang mengatakan bahwa Allah itu kerjaannya marah-marah. Tidak. Kasih sayang Allah lebih dominan dibandingkan kemarahan Allah. Dan itu buktinya ada kaum Tsamud diazab. Kaum siapa? Ad diazab. Ini diazab. Mana buktinya Allah sayang? Saya tanya. Apakah arti dari penyayang itu enggak pernah marah? Apakah konsekuensi dari penyayang, seorang penyayang berarti dia enggak boleh marah? Ketika kondisi menuntut untuk marah ya, marah. Justru itulah sikap yang proporsional. Kalau waktunya marah, itu malah enggak benar. Contoh. Seorang suami. Istrinya digoda. Di hadapan kedua matanya. Gimana? Senyum manis? Saya kan penyayang. Saya kan pengasih. Saya kan orangnya halus. Begitu? Oh, ini bocor tanggung jawab jenengan ini. Waktunya marah-marah. Waktunya marah. Berarti... kalau bukan waktunya marah, ya gak marah. Ya. Maka keliru orang yang beranggapan bahwa Allah itu sukanya marah-marah. Taib. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka itu melampaui batas. Apa bentuk melampaui batas itu? Fa'aktharu fihal fasad. Orang-orang tersebut mereka banyak melakukan kerusakan. Alias kerjaannya ngerusak, ngerusak, ngerusak. Aktharu, banyak. Sering. Berarti gaweannya ngerusak, ngerusak, ngerusak. Ada yang aneh dari ayat ini? Aneh nama badan? Coba sekarang perhatikan. Kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Fir'aun. Bukannya mereka itu sukanya bangun-bangun, bukan merusak. Betul? Betul apa enggak? Mereka kan hobinya bangun-bangun. Bangunannya bagus enggak? Bagus, berkualitas, kuat. Bahkan ada sebagian bangunan mereka sampai sekarang masih ada. Contohnya, piramida. Berapa tahun sudah? Orang ngerti. Pokoknya ribuan lah, ya, bukan ratusan. Berarti kan mereka ini bukan merusak, mereka itu bikin bangunan dan bangunannya bagus. Kok Allah katakan merusak? Paham enggak pertanyaannya? Katanya mereka kerjaannya merusak. Merusakkan anak bangunan, bodol, coret-coret, ya. Kemudian dikeruak-keruak, ya. Kemudian di ambili apanya. Enggak kok. Mereka sukanya bikin bangunan yang bagus-bagus. Kok Allah katakan ngerusak? Kira-kira maksud Allah dari ngerusak itu apa? Ngerusak di sini adalah rusak yang sifatnya maknawi. Apa? Maknawi. Apa rusak maknawi itu? Kata Imam As-Suddi dan Imam Muqatil rahimahumallah, yang dimaksud dengan kerusakan yang mereka lakukan adalah perbuatan maksiat. Napa? Maksiat. Atau perbuatan dosa. Setiap orang yang gemar melakukan perbuatan dosa berarti dia adalah kaum perusak. Apa dosa yang paling besar yang mereka lakukan? Nopo? Apalagi kalau bukan syirik. Dosa yang super. Akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Contoh misalnya kaum 'Ad. Dalam surat Hud. Ayat 53. Kaum 'Ad itu kaum yang Nabi siapa diutus di situ? Nah, barusan dia sebutkan. Nabi siapa? Hud. Makanya kisahnya tadi dalam surat Hud. Ayat pinten? 53. Apa kata kaum 'Ad? Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Hud. Kami tidak akan pernah tinggalkan sesembahan-sesembahan kami. Walaupun kamu bolak-balik ngomongi kami. Ini namanya keras, keras kepala atau spanjen. Sudah dinasihati, kami gak akan tinggalkan. Alasannya apa? Alasannya apa? Sering saya sampaikan. Ini sudah warisan nenek moyang. Wis kawit mien kayak kie. Sorry, mau ditinggalkan. Itu kata mereka. Ya. Yeah. Maka dosa yang paling besar yang mereka lakukan di muka bumi adalah kesyirikan. Gak mau mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahannya. Sedangkan Nabi Hud dan juga nabi-nabi yang lainnya mengajak umat manusia untuk berbuat kebajikan di muka bumi, yaitu menegakkan tauhid. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang getol mendakwahkan tauhid, katanya, wah ini ngerusak ini keharmonisan. Ini aneh bin ajaib. Dakwah tauhid itu adalah untuk mengadakan perbaikan. Yang melakukan perusakan adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kok malah dibalik? Ini namanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Orang baik dikatakan jahat, orang jahat dikatakan baik. Ini kisahnya kaum sinten wau? Fir'aun. Fir'aun ini enggak kalah. Idhab ila Fir'auna innahu togho. Surat apa Dajjal? An-Nazi'at. Bagus. Surat An-Nazi'at. Mulai dari ayat 17 sampai ayat 26. Allah berfirman, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah kamu ke Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun ini sudah melampaui batas. Wis kebangetan. Faqul, katakan kepada Fir'aun. Ini berat banget ini. Tugasnya siapa? Nabi Musa. Padahal beliau cuma ditemani sama Nabi Harun. Berdua. Suruh masuk ke istananya Fir'aun. Padahal Fir'aun punya berapa pasukan? Ribuan pasukan. Musa sama Nabi Harun. Berdua dong. Kira-kira ada gak perasaan takut, khawatir gitu? Ada gak? Wajar. Wajar atau tidak? Wajar. Ya. Tapi Allah hibur. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Gak usah takut. Wahai Musa dan siapa tadi? Harun. Aku akan bersama kalian berdua. Aku akan dengarkan. Aku akan perhatikan. Maksudnya aku akan terus pantau apa yang akan terjadi. Buktinya kan Musa dan Harun akhirnya selamatkan. Bismillah. Faqul, katakan wahai Musa, halaka ila antazakka. Fir'aun, kenapa engkau tidak sucikan dirimu? Kenapa engkau tidak bersihkan dirimu dari dosa-dosa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan tunjukkan kepadamu wahai Fir'aun jalan kebenaran sehingga engkau merasa takut kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubra. Maka kemudian Musa pun menampakkan mukjizat yang besar. Maksudnya supaya Fir'aun mau ikut. Fakadzdzaba wa 'asa. Ternyata Fir'aun mendustakan apa yang dibawa oleh Musa dan Fir'aun ingkar. Thumma adbaro yasa. Kemudian Fir'aun balik kanan. Dia palingkan mukanya dari Musa. Dan menantang Musa. Fahasyara fanada. Kemudian Fir'aun mengumpulkan bara tentaranya. Mengumpulkan petinggi-petingginya. Fanada. Kemudian dia berteriak. Ana faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata kepada rakyatnya, hei, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini loh polanya siapa? Fir'aun. Kira-kira memper orang Fir'aun kalau diazab. Memper apa orang? Pol. Ngaku Tuhan. Bahkan dia katakan al-a'la, Tuhan yang paling tinggi. Astaghfirullahaladzim. Maka wajar seandainya ayat berikutnya fa akhadhallahu nakalal akhirati wal ula, maka kemudian Allah pun azab Fir'aun di dunia dan di akhirat. Di antara azabnya di dunia Allah ceritakan dalam ayat lain, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Sekarang ini Fir'aun sedang dibakar siang dan malam. Nong foto ini orang anak keton genine Ustaz. Itu namanya hal gaib. Wong Islam itu percaya dengan yang gaib. Yang penting ada dalilnya. Kenapa Allah azab di dunia dan di akhirat? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, supaya jadi pelajaran buat mereka yang punya rasa takut kepada Allah. Jadi kenapa mereka kemudian diazab sama Allah? Karena mereka sering melakukan kerusakan. Walaupun bangunannya bagus. Berarti kalau kita perhatian dengan bangunan fisik tok. Fisik niku napa? Gedung, apa maning? Apa maning? Dalan, apa maning? Hah? Napa? Jembatan, ya. Kalau kita cuma perhatikan itu tok, kemudian kita tidak beribadah kepada Allah, bahkan kita hidupkan kesyirikan-kesyirikan, berarti kita telah berbuat kerusakan. Dan apa yang akan dibangun tadi nanti akan musnah dan hancur. Terus kepriwe Ustaz? Berarti ora usah bangun gedung Ustaz. Berarti enggak perlu bikin jalan. Berarti enggak perlu bikin jembatan. Perlu. Tapi jangan lupa ibadah kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu mau beriman kepada siapa? Allah. Mau bertakwa kepada siapa? Allah. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Hujan akan turun dan akan membuat kesuburan tanah. Tanah akan menumbuhkan tanaman. Bukan hanya tanaman yang ada di permukaan bumi. Isinya bumi akan dikeluarkan sama Allah. Ada minyaknya, ada emasnya, ada apa namanya? Perak, apa perak dari tanah? Iya ya, saya baru tahu. Ada batu baranya, ada nikelnya, ada timahnya, ada. Subhanallah. Ini kalau tidak kita syukuri. Dengarkan kelanjutnya. Walakin kadzabu. Tapi karena mereka itu mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kon sholat ora sholat. Kon ngibadah kepada Allah malah nyembah selain Allah. Supaya tauhid malah berbuat syirik. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami hukum mereka akibat dari apa yang mereka lakukan. Makanya kalau ada gempa, ada apa lagi? Longsor, terus banjir, terus angin topan, terus lah Indonesia kan akeh banget itu yang seperti itu, macam-macam sekali itu. Harusnya kita introspeksi. Oh iya ya, berarti akeh sing urung pada sholat subuhan pripun? Tengene jenengan subuhan pripun? Rame nopo sepi? Sepi. Oleh sesop bewis. Alhamdulillah banget. Ya. Ini adalah bagian dari tidak bersyukur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa memperbaiki perilaku kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.